Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali fil Ihya dawahkan ada beberapa cara di situ itu. Bita'dib wa tahdib. Diulangi adab. Atine diresik nih, ditutahi le, ojo gampang hasud, le ojo gampang iri, le ojo duwe sifat takabur, le ojo duwe sifat ujub. Nah, bita'dib wa tahdib. Diulangi adab. Ad-din al-adab. Padahal kata-kata al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Ay mu'zamul haji arafah. Ad-din al-adab. Mengenai Al-Hasan Al-Basri dawahkan, "Man lam yata'addab fawqal ardi, addabahu Allahu tahtal ardi." Barang siapa tidak memiliki adab di atas bumi, maka akan dibelajari adab tahtal ardi. Di bawah bumi. Nggih mboten enten lintu, Pak, kecuali nganggo godo. Pak kabar itu njenengan. Tiose kula ngian. Nyen cobi lah, cobi. Bita'dib wa tahdib. Wa ta'limihi mahasinil akhlak. Akhlak-akhlake lho le, Pak Kiai kae lho le, delokan adabe le, delokan akhlake, ditiru le, ditiru. Wa adamit tana'um bi asbabi rufahiyah. Tidak diberi fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Wa adami at-tana'um. Tidak memberi kenikmatan-kenikmatan ke fasilitas-fasilitas ngoten niku. Wa hifdhihi, niki sing paling penting, Pak, sing paling penting. Wa hifdhihi min kurona isu. Anak kuwi kudu direksa dijaga saka kanca-kanca sing ala. Wa hifdhihi min kurona isu. Panjenengan pirsa piyambak situasinya? Situasinipun pun ngados ngeten iki. Kula niku dereng nate metu asar, Pak. Dereng nate metu asar mergo pancen itu adalah larangan saking bapak kula. Medal asar menika. Mergo bapak kula niki umroh, gitu. Tangga kula enten sing sedo. Gus Bahak anu asomat kaliannya menika kapundhut, Pak. Kula badhe takziah jawane. Ternyata badhe pados bolo mboten wonten. Akhire kula niku bablas keliling. Delok-delok. Ya Allah, sore-sore niku, Pak, sakniki nyenengne ijo, Pak. Tapi pun mbak-mbak bocah-bocah SMA kelas 1, kelas 2 ngoten niku do. Kalih tiyang supaya mboten ditumbasne agem sing genep, Pak. Adem teng mata aku ya seneng ae. Masya Allah, pancen mbak-mbak itu ngerti fadilah lan keutamaan lan keistimewaan sedekah aku ya wis Allah aku ya kak lus-lus dadak alhamdulillah gak tau metu sore pisan ya entuk koyo ngene alhamdulillah ya pancen pangeran nggih paling nikmati teng pundi-pundi nggih min haisula nahtasib gitu. Loh situasinya kayak semacam itu, situasinya sudah semacam itu. Kek mboten nenten Pak bocah pedah montoran wedok ambek wedok niku pun arang kading. Misale budal kok omah wedok ambek wedok teko tengah dalan pun ganti. Wong ini anu niki pun rahasia umum itu. Sudah rahasia umum. Dijogo Pak, dijogo saking kanca sing Allah putra panjenengan niku. Dijogo. Masya Allah. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fa inal qarina bil muqarani yaktadi. Gus Maki niku saya no mboten. Ndak perlu ditanyakan seperti itu. Cukup lihat Gus Maki itu dengan siapa komunikasinya. Gus Maki itu dengan siapa jagongane. Jadi siapapun itu bisa kita baca kualitasnya dengan hanya melihat siapa temannya. Fa inal qarina bil muqarrani yak tadi. Jenenge kanca niku mboten saged nolak, Pak. Kanca niku mboten saged. Nuan saya bapak-bapak yang kang sak menikah lagi ngeses. Rian sih tentu saja babi ngeses, Pak. Oke. Mereka konconin di CI. Gak ngerokok ta? Cah lanang gak ngerokok cah gak blas. Yuk kak popo tuh. Ibumu biye gak popo. Bapak mulu ngerokok. Kok gak biye? Padahal bapak masih ngerokok. Ini kuan gini nasihat ya. Ojo ngerokok lo le. Ngerokok ika api. Bapak yang ngering lali latan haan khulukin watak tiyah mislahu arun alaika infa'al ta'adhimu. Ayo le jamaah lo juga jamaah lo le jamaah didalili bareng sampai bapak la tatrukanna jama'atan qad fudilat bisabi wal isrina min fadlin ala jamaah le jamaah tapi bapaknya bangga dulu TV enggak pak si jodani kong iklan pak sampai ini gak tenanan ya tadi bapak. Oke, saya itu pancen gih, pancen kedah ngakoni jenengan. Saya itu kedah ngakoni jenengan buat tenanan dari tua. Sing terakhir, nih, Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa husnil muqa wa husnil muraqabah inda makhayilit tamyiz. Dadi wong tuwa niku tugas terakhirnya adalah husnil muraqabah inda makhayilit tamyiz. Pengawasan yang ketat. Napa Pak lek cara bahasa polisi ini napa? Waskat. Nggih Pak. Bener Pak, pengawasan melekat ngoten nggih. Pengawasan melekat waskat terhadap anak ketika anak ini sudah beranjak pintar. Ketika anak sudah beranjak paham, oh iki api, iki elek, iki api, iki elek, iki ayu, iki ganteng. Kok anak sudah mulai paham bintang film sing ganteng endi, sing elek endi. Lah ini kewaspadaan kita terhadap anak kita harus kita tingkatkan. Lan insyaallah lan kinten-kinten kok bener. Itu tidak ada tempat untuk menolong itu semua kecuali pondok pesantren.